Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Qala Imam Sunnah Al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Al-Shaybani rahimahullah. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berikutnya yang distatementkan nyatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan disebutkan dalam kitab Ushulus Sunnah. Prinsip taat kepada pemerintah, penguasa yang berdaulat. Was-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat. Lil-a'immah, kepada imam-imam penguasa. Wa amiril mu'minin, dan amirul mu'minin, amir penguasa, pemimpin kaum mukminin. Al-barri wal-fajir, yang soleh dan yang fajir, tidak dibedakan penguasanya orang soleh atau orang fajir, orang fasik. Prinsip ini tetap berlaku. Wa man waliyal khilafata, barang siapa memegang khilafah, memegang khilafah, wajtama'a an-nasu 'alaihi wa radu bihi, dan kaum muslimin bersatu sepakat atasnya, atas khilafahnya, dan ridho, setuju dengannya sebagai khalifah. Wa man 'alaihim bis-sayfi hatta sara khalifatan wa summi amirul mu'minin, dan begitu pula yang berdaulat, berhasil berdaulat, berkuasa atas mereka, atas kaum muslimin, dengan as-sayf, dengan kekuatan pedangnya. Dengan pedangnya, ini dengan kekuatan senjatanya, yakni dengan merebut kekuasaan, dengan kekuatan yang dimilikinya, ya, dengan pasukan yang dimilikinya, hingga dia menjadi khalifah. Dengan cara itu, wasummi amirul mu'minin, dan dia dinamakan, digelari Amirul Mukminin. Nah, meskipun dia berdaulat dengan kekerasan, dengan kekuatannya, sehingga berhasil, ya, berkuasa dengan itu dan disebut Amirul Mukminin, tetap wajib didengar dan ditaati. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah. Penjelasan matan ini, prinsip ini meliputi beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, siapa penguasa, pemerintah yang wajib ditaati, yang wajib ditaati. Dan akan kita pelajari nanti maksudnya wajib ditaati selama bukan maksiat, dengan syarat bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa penguasa? Kriteria penguasa pemerintah yang wajib ditaati. Tayyib. Al-walid Al-Allamah Ubaid bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah, beliau telah menerangkan masalah ini dalam syarah beliau. Ya, Syekh Ubaid punya syarah terhadap kitab Usulus Sunnah, diberi judul Ghirasus Sunnah, Ghirasul Jannah, afwan, Ghirasul Jannah fi syarhi Usul Sunnah. Ghiras Al-Jannah fi syarhi Usul Sunnah. Pada halaman 93 dan 94 beliau menerangkan masalah ini. Kata beliau, kata Syekh Ubaid, ada dua imarah. Ya. Imarah pemerintahan diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama, imarah uzma, diistilahkan dengan imarah uzma, imarah khalifah uzma. Nah, kekuasaan tertinggi. Imarah uzma maksudnya kekuasaan tertinggi, yaitu maksudnya khalifah. Nah, jadi pemegang imarah uzma, kekuasaan tertinggi, digelari khalifah. Dan disebut pula dengan gelar amirul mu'minin. Nah, amirul mu'minin. Seperti al-khulafa'ur rasyidun. Ya. Empat khalifah ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Naam. Dan mulai sejak Umar, itu mulai Umar dipanggil dengan, disebut dengan Amirul Mukminin. Nah, para sahabat manggilnya Amirul Mukminin. Tayyib. Adapun Abu Bakar mereka panggil khalifah. Ya, sama-sama khalifah, hanya dalam pemanggilan. Nah, Abu Bakar kan khalifah pengganti Rasulullah SAW. Nah, memimpin. Nah, kalau Umar jadi panjang, khalifah khalifati Rasulillah, begitu jadi panjang. Khalifah dari khalifah Rasulullah SAW. Nah, akhirnya disingkat jadi Amirul Mukminin. Nah, mulai sejak itu, ya, masyhur pemanggilan Amirul Mukminin. Yang jelas sama-sama khalifah. Nah, mereka dikenal Khulafa'ur Rasyidun. Tayyib. Ya, dan yang setelahnya, ya, ya, Khalifah Al-Hasan. Kemudian Muawiyah. Nah, tayyib, itu khalifah pemegang kekuasaan tertinggi, imarah uzma. Yang kedua, imarah qutriyah. Imarah qutriyah yaitu seorang yang berhasil merebut dan menguasai suatu wilayah atau beberapa wilayah dengan kekuatan yang dia miliki, berhasil merebut dan menguasai suatu wilayah atau beberapa wilayah, lantas dia mendirikan daulah, mendirikan pemerintahan di atas wilayah itu, di bawah kedaulatannya. Nah, ini disebut imarah qutriyah, menguasai satu wilayah atau beberapa wilayah. yang berhasil dikuasainya. Kata Syekh Ubaid, A'immatul Islam, imam-imam Islam, mereka ittifaq, sepakat bahwa penguasa jenis ini memiliki hak dan kewajiban yang berlaku pada keumuman kaum muslimin, seperti halnya yang berlaku pada khalifah. Walaupun dia berhasil merebutnya dari seorang khalifah, nah, merebut wilayah itu dari seorang khalifah, dan dia yang berkuasa setelah merebut kekuasaan, seperti yang terjadi pada akhir daulah Bani Abbas. Nah, kata Syekh Ubaid, seperti yang terjadi pada akhir daulah Bani Abbas, akhir daulah Abbasiyun. Nah, ketika itu kata Syekh, berdiri daulah-daulah, ya, pemerintahan-pemerintahan yang merupakan pecahan-pecahan dari khalifah yang ada di negeri Baghdad. Nah, yang ada di negeri Baghdad dan sekitarnya. Bersama dengan itu, kaum muslimin yang ada di masa itu sepakat bahwa masing-masing dari mereka adalah imam penguasa yang berdaulat di wilayah kekuasaannya masing-masing. Nah, ini keterangan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam syarah usul sunnah yang berjudul Ghirasul Jannah. Tayyib, kemudian perlu kita ketahui bahwa pada masa Al-Imam Ahmad dan imam-imam Islam yang terdahulu, ya, termasuk seperti di masa Al-Imam Al-Barbahari, yang berdaulat di masa itu, yang berkuasa di masa itu masih khalifah, atau apa tadi, ya, gelar yang sama dengan khalifah, Amirul Mukminin, khalifah Amirul Mukminin, yakni belum terjadi perpecahan daulah Islamiyah, masih di bawah satu, ya, kekuasaan tertinggi, pusat pemerintahan. Nah, ya, seperti yang kita ketahui kan, Al-Khulafa Ar-Rasyidun misalkan, Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman. Nah, pusat pemerintahan di Madinah, di Mar'a Uthma di sana. Ya, lainnya Makkah, ya, dan yang lainnya, Yaman. Nah, kemudian setelah Fathul Syam, Fathul Iraq, setelah berhasil diruntuhkan Romawi di Syam, kemudian diruntuhkan Persia di Irak, kemudian juga berhasil direbut Mesir, ya, dari tangan Romawi. Nah, baik, nah, itu semakin meluas. Semua itu adalah wilayah bagian. Nah, pusatnya ke Madinah. Nah, di sana ada umara, ada amir-amir, gubernur-gubernur yang ditunjuk. Nah, itu Fathul Syam, Fathul Iraq, Fathul Syam, Mesir, itu semua di masa Umar. Nah, lanjut semakin meluas di masa Uthman. Begitu. Nah, wilayah-wilayah yang berikutnya yang dibuka, yang dikuasai itu semua mengikut, menginduk ke pusat pemerintahan Imara Uthma yang ada di Madinah. Pada Khalifah Amirul Mukminin yang ada di daerah-daerah itu, gubernur-gubernurnya, Umara, Amir-Amir. Tayyib, sampai ke masa Ali bin Abi Thalib. Ya, saya di masa Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahannya dipindahkan ke Kufah yang ada di Irak. Baik, seperti itu. Jadi di masa itu masih khalifah Amirul Mukminin, di masa Al-Imam Ahmad Nah, misalkan ya, masih Bani Umayyah. Naam, di masa Imam Ahmad, afwan, sudah Abbasiyun. Nah, karena Umayyun sudah diruntuhkan, ya, Bani Umayyah sudah diruntuhkan. Nah, dan yang kemudian berdaulat adalah Bani Abbas, Abbasiyun. Tapi masih belum pecah. Nah, masih belum pecah. Dan pusat pemerintahan sudah berpindah ke Baghdad. Nah, sudah beralih ke Baghdad. Nah, yang memindahkan ke Baghdad itu, ya, Abbasiyun. Nah, yang sebelumnya Umayyun, ya, yang mereka dapatkan dari mulai dari Muawiyah, menurun ke anaknya dan seterusnya dipertahankan, berhasil diperkokoh oleh Marwan ibn Hakam. Nah, dan lebih kokoh lagi dinasti Umayyun dengan anaknya Marwan ibn Hakam, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Mereka di Syam pusat pemerintahannya. Nah, di Syam. Setelah Umayyun diruntuhkan oleh Abbasiyun, ya, maka pusat, ya, Imarah Uzma diletakkan di Baghdad. Nah, sampai ke masa Imam Ahmad, itu sudah di Baghdad. Tayyib. Oleh karena itu, yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam statement-statementnya adalah Khalifah, Amirul Mukminin. Nah, begitu pula di masa Imam Al-Barbahari. Oleh karena itu, dalam kitabnya Al-Barbahari, yang disebutkan adalah ketaatan, mendengar, dan taat kepada Khalifah, Amirul Mukminin. Nah, karena di masa mereka belum ada pecahan-pecahan tadi. Masih apa? Masih Imarah Uzmah. Imarah Qutriyah itu belum ada. Jadi masih satu, ya, pusat, ya, induk pemerintahan. Oleh karena itu ditemukan pada statement mereka, pada kitab-kitab mereka, penyebutan mendengar taat kepada khalifah, kepada Amirul Mukminin. Nah, karena jenis yang kedua yang disebutkan Syekh Ubaid tadi, yaitu Imarah Qutriyah, ya, pecahan kekuasaan daulat yang terpecah-pecah, masing-masing berdiri sendiri. Nah, itu belum terjadi di masa itu. Sudah kita dengar tadi keterangan Syekh Ubaid, ya, terpecah-pecah dan terbagi-bagi dan berdaulat sendiri-sendiri itu di akhir Abbasiyun. Dan terus lanjutkan sampai sekarang. Nah, sampai sekarang kan kita tahu masing-masing negeri-negeri Islam itu berdiri berdaulat sendiri-sendiri. Kan begitu? Nah, sendiri-sendiri. Baik. Ada penguasa tertingginya. Nah, berdiri sendiri-sendiri. Kalau dulu tidak. Nah, di banyak negeri-negeri itu yang ada hanya gubernur-gubernur menginduk semua ke khalifah, ke Amirul Mukminin, pusatnya. Yang sudah diterangkan tadi. Nah, berpusat ke khalifah, ke Amirul Mukminin. Nah, difahami ya? Nah, berarti kaum muslimin yang ada di wilayah yang di situ ada penguasa yang berdiri sendiri. Nah, yang Imarah Qutriyah itu tadi, maka berkewajiban mendengar dan taat kepada penguasanya di wilayah itu. Kita misalkan di Indonesia, ya, salah satu negeri Islam, ya, berdiri sendiri ada penguasa kita, ada presidennya, kan begitu. Penguasa tertingginya di Jakarta, kan begitu. Nah, kita yang di Indonesia punya kewajiban, ya, mendengar dan taat kepada penguasa kita, begitu. Ini yang pertama. Yang kedua yang akan kita pelajari yaitu cara-cara ya, metode-metode untuk bertahta sebagai penguasa yang berdaulat. Nah, apa saja cara-cara metode-metode yang dengannya seseorang bertahta sebagai penguasa yang berdaulat, ya, suatu pemerintahan. Nah, juga di sini kami akan sampaikan keterangan Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam kitabnya tadi Rasul Jannah Syarah Usul Sunnah. Beliau menyebutkan ada 6 cara meraih imarah. Nah, imarah, pemerintahan, kekuasaan yang berdaulat, yang kaum muslimin ijma' sepakat bahwa siapa saja yang meraihnya, ya, dengan salah satu dari 6 cara tersebut, maka pemerintahannya dianggap sah menurut syariat dan wajib ditaati, ya, selama bukan maksiat. Tayyib. Cara yang pertama, dibaiat oleh al-ahlul halli wal akdi istilahnya. Nah, ada yang diistilahkan dengan ahlul hal wal akd. Ahlul halli wal akd. Nah, ini disebut dengan tariqatu al-bai'ati min ahlil halli wal akdi. Nah, metode bai'at, ya, yang dilakukan oleh ahlul halli wal akd, yakni orang-orang yang ahli dalam memilih, ya, khalifah, memilih penguasa. Nah, dan mereka yang menentukan, bukan semua orang. Nah, seperti yang terjadi pada pemilihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sempat terjadi fitnah. Nah, ya, berkumpul kaum Ansar dan sebagian mereka menginginkan khalifah dari kami, kaum Ansar, ya, dari kaum Muhajirin juga ada khalifahnya. Wah, ini bahaya, pemecahan, kan begitu, yang tadinya di bawah satu, ya, kekuasaan dipimpin oleh Nabi SAW. Nah, ketika terjadi suasana itu, kemudian datang Abu Bakar, ini sampai berita itu kepada Abu Bakar Siddiq dan Umar. Nah, mereka segera mendatangi orang-orang Ansar. Tayyib. Mereka mendatangi. Ini maunya mereka, ya, pemimpin mereka. Nah, dari kaum Ansar yang jadi khalifah. Datang Abu Bakar, datang Umar. Nah, juga ada Abu Baidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ya. Kemudian terjadi diskusi di situ. Ya. Kemudian berbicara Abu Bakar Siddiq, berbicara Umar dan memahamkan bahwa itu fitnah, bahaya. Nah, ini harus dijaga. Ya, persatuan kaum muslimin. Naam, kemudian Abu Bakar Siddiq, ya, langsung, ya, dengan siasatnya untuk segera menyelesaikan perselisihan itu, langsung mengatakan, silahkan kalian pilih, kalau mau, pilih Umar atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, kata Umar, yang paling pantas adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, saya bai'at kamu. Langsung dibai'at, ikut Abu Ubaidah, akhirnya ikut semua. Akhirnya, alhamdulillah, terjadi mufakat setelah itu. ya, membaiat para sahabat yang ada di Madinah. Nah, sahabat-sahabat yang ada di tempat yang jauh, yang ada yang tidak hadir di situ, nah, ya, secara hukum mengikut dengan baiat mereka. Nah, cukup baiat para sahabat, ya, yang terbaik yang ada di Madinah, mereka ahlul hal wal akid, itu mewakili. Mewakili. Bukan berarti semua orang yang ada di masa itu datang semua. Nah, memilih dan menentukan Abu Bakar As-Siddiq, cukup ahlul hal wal akid yang kita dengar ini tadi, yang membaiat yang ada di Madinah. Nah, yang lain mengikut. Tayyib. Ya, yang lain mengikut, berarti semuanya terkena hukum itu dan ada bai'at di leher mereka semua untuk menaati khalifah yang dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Nah, tayyib, difahami, ini yang pertama. Thariqah yang kedua, metode yang kedua, wasiat dari amir sebelumnya, berwasiat kepada seseorang sebagai penggantinya setelah dia. Nah, al-wasiatu lahu min amir qoblah. Wasiat kepada seseorang dari amir sebelumnya, berwasiat mengangkat pengganti. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika sakit, parah sakitnya dan merasa ajalnya sudah dekat, beliau berwasiat kepada Umar ibn al-Khattab. Berwasiat kepada Umar ibn al-Khattab. Dan berwasiat kepada kaum muslimin, kepada para sahabat yang ada, agar mereka memilih Umar menjadi khalifah. Mengangkat Umar jadi khalifah. Ini wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tidak ada setelah Abu Bakar As-Siddiq yang terbaik kecuali Umar. Nah, orang kedua yang terbaik, yang paling pantas. Abu Bakar As-Siddiq berwasiat agar Umar menjadi khalifah, dan berwasiat kepada sahabat agar mengangkat Umar. Tayyib, akhirnya dibaiat Umar radhiyallahu taala. Tayyib. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, metode yang ketiga, kesepakatan Ahlus Syura. Ya, kesepakatan Ahlus Syura. Yaitu tim musyawarah terpilih. Tim musyawarah yang terpilih. Nah, tim musyawarah yang terpilih ini yang melakukan musyawarah, ya, dalam satu tim tersebut untuk memilih siapa yang paling pantas jadi khalifah. Diistilahkan dengan ijtima'u ahli syura fil imarah. Nah, ijtima' berkumpulnya ahli syura, tim musyawarah terpilih, untuk bermusyawarah di antara mereka dalam memilih anak penguasa. Nah, hasil musyawarah mereka menetapkan seseorang yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah itu, diserahkan kepadanya kekuasaan tersebut. Nah, jika ahlus syura, tim musyawarah terpilih tersebut, ya, telah mengangkat, ya, seseorang untuk berkuasa, nah, maka itulah yang sah jadi penguasa. Begitu. Nah, mengenai Ahlus Syura ini, tim musyawarah ini, boleh jadi tim musyawarah Ahlus Syura ini sudah diangkat pada pemerintahan, sudah dibentuk pada pemerintahan sebelumnya, sehingga pemerintahan setelahnya mengikuti yang sudah ada. Boleh jadi baru ditunjuk oleh khalifah, ya, yang merasa ajalnya sudah dekat, kemudian dia menunjuk Ahlus Syura tersebut, orang-orangnya. Ini yang masuk dalam Ahlus Syura, tim musyawarah terpilih. Nah, Maka keputusan dikembalikan kepada mereka. Mereka segera rapat, musyawarah. Nah, ya, dalam waktu beberapa hari harus memilih. Seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ya setelah beliau ditikam ya dari belakang dengan khinjar, dengan pisau bermata dua yang dibubuhi racun oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, gulam budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah ya, yang dia bawa dari negeri Persia, Irak. Nah, pada penaklukan Persia diperbudak oleh dia, jadi gulam Al-Mughirah bin Syu'bah masuk ke Madinah. Ternyata dia menyimpan dendam. Dia Majusi, khabith. Nah, dendamnya luar biasa. Sehingga terus melakukan konspirasi sampai pada tahap menyiapkan ya pisau bermata dua dibubuhi racun dan berhasil menikam Umar bin Khattab ketika menjadi imam sholat subuh. Ya, karena tidak ada penjaga. Nah, ya, Abu Bakar, Umar. Begitulah lanjut di masa Uthman, Ali. Mereka tidak ada pengawalnya. Nah, sedang sholat jadi imam. Dia sholat di belakangnya. Nah, menyembunyikan pisau. Sedang sholat, dia tikam. Ya, dua kali. Tayyib. Kemudian jatuh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menarik Abdurrahman bin Auf untuk maju menggantikan jadi imam. Nah, sakit. Luka parah Umar bin Khattab. Merasa ajalnya akan tiba dengan itu. Naam, kemudian dalam keadaan parah sakit yang dideritanya seperti itu Umar bin Khattab, seorang pemimpin. Nah, dia menunjuk. Jadi masanya beliau dibentuk Ahlus Syura itu. Ditunjuk Uthman, Ali, ya, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah. Segera kalian musyawarah. Nah, hanya dalam waktu beberapa hari dibatasi oleh Umar. Harus keluar hasil. Nah, mereka musyawarah. Tayyib, anda ingat pada musyawarah itu Zubair ibn Al-Awwam menyerahkan haknya kepada Ali. Nah, Talha menyerahkan haknya kepada Uthman. Berimbang suara. Tersisa suaranya Abdurrahman bin Auf. Nah, Tayyib, tersisa tiga berarti yang dipilih. Karena Zubair sudah menyerahkan haknya kepada Ali. Talha menyerahkan haknya kepada Uthman. Tersisa tiga berarti calonnya. Tinggal Uthman, ya, Ali, atau Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, nah, berijtihad keliling Madinah, menanyakan siapa yang lebih utama dari keduanya, antara Uthman dan Ali. Ya, kemudian dapati kaum muslimin mengunggulkan Uthman. Nah, kemudian, Abdurrahman bin Auf setelah mantap, dia berdiri di berkumpul di Masjid Nabawi di atas mimbar memanggil pertama kali Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, Ali radhiyallahu anhu bukan orang yang mengejar kekuasaan. Nah, ketika ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, apakah kamu sanggup menjalankan pemerintahan seperti ya pendahulumu Umar, Abu Bakar? Ali bin Abi Thalib menjawab, semampuku. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf memanggil Uthman. Nah, dan Uthman radhiyallahu anhu mengatakan, saya sanggup mengikuti pendahulu, melanjutkan seperti pendahulu. Kemudian Abdurrahman membaiat Uthman, menyerahkan suaranya ke Uthman, memilih Uthman. Dan setelah itu Ali langsung menyusul membaiat Uthman. Terus berturut-turut para sahabat yang hadir membaiat Uthman. Nah, ini hasil Ahlus Syura tadi yang dibentuk oleh Umar ibn Khattab. Tayyib. Yang keempat, dibaiat dengan bersatunya, sepakatnya Ahlul Asr ya, penduduk dunia yang ada di zamannya. Tayyib, yaitu dikenal dengan istilah ijtima'u ahli asrihi alaih, bersatunya, sepakatnya penduduk yang ada di masa itu untuk memilih dia. Ini yang terjadi pada diri Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kita tahu bersama bahwa pemerintahan Uthman radhiyallahu ta'ala anhu berakhir dengan fitnah yang besar. Nah, yang menggoncang kaum muslimin, munculnya orang-orang khawarij. Nah, hasil kader dari Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Sauda, seorang Yahudi, munafik. Nah, sampai terbunuh Uthman di rumahnya. Terjadi fitnah. Nah, namun kemudian, ya, para sahabat dan kaum muslimin yang ada di masa itu bersepakat memilih Ali radhiyallahu anhu. Tidak ada yang lain, pilihan yang lain kecuali Ali. Ali yang terbaik setelah itu. Nah, setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang paling pantas dan yang terbaik. Mereka pun membaiat Ali radhiyallahu taala anhu. Adapun yang kita dengar, yang kita ketahui dalam sejarah, nah, fitnah antara Muawiyah, ya, dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Tayyib, itu karena perbedaan ijtihad, dikarenakan Muawiyah dan yang bersamanya menuntut kepada Ali radhiyallahu anhu. Yani mereka membaiat Ali, mengakui Ali. Nah, hanya saja menuntut kepada Ali. Nah, agar Ali bin Abi Thalib segera menghakimi para pembunuh Uthman, segera dihukum mereka. Nah, Ali bin Abi Thalib ijtihadnya berbeda, tidak bisa sekarang. Kondisi kacau begini. Nah, tidak jelas. Butuh ditata dulu pemerintahan. Nah, butuh penataan dulu, kemudian nanti akan tetap akan dihukum oleh Ali. Nah, dan Ali bin Abi Thalib berijtihad memindahkan pusat kekuasaan ke Kufah di Irak, meninggalkan Madinah. Nah, tayyib, nah, seperti itu. Nah, ini metode yang keempat. Yang kelima, yaitu tanazul man qablahu lahu. Tanazul, mengalahnya amir sebelumnya, menyerahkan kekuasaannya kepada seseorang, kepada orang lain, mengalah dia. Seperti yang dilakukan oleh Al-Hasan radhiyallahu anhu. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengalah, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Tadi sudah kita dengar ya fitnah dan apa sebab fitnah yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu taala. Nah, tayyib, sampai munculnya Khawarij. Yani Khawarij yang tadinya ya sudah ada di masa Uthman, yang bunuh Uthman itu, namun mereka terang-terangan berkumpul kelompok ini secara besar-besaran dan terang-terangan menyatakan punya daulat sendiri, daulat Islamiyah, mengangkat bendera ya di Harura ya, dan tidak pulang ke Kufah bersama dengan Ali. Ini mereka dari awalnya pasukannya Ali, bergabung masuk menyusup ke pasukan Ali sepulang dari perang Siffin berhadapan dengan Muawiyah setelah terjadi sulh. Nah, dan mereka mengkafirkan Ali, Muawiyah dan para sahabat. Baik. Sampai kemudian ya, singkat cerita, Khawarij itu ditumpas oleh Ali radhiyallahu ta'ala di Nahrawan, namun pentolan-pentolannya yang lolos melakukan konspirasi sampai akhirnya Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Ali radhiyallahu anhu secara senyap ya, dengan pedang yang sudah dibubuhi racun ketika keluar sholat subuh juga karena tidak ada pengawalnya. Nah, sergap tiba-tiba. Tayyib, andaikan mau berperang tanding, Ali radhiyallahu anhu sepanjang sejarah adalah orang yang tidak terkalahkan. Nah, sejak perang Badar, ya, sampai menumpas Khawarij, orang yang tidak terkalahkan dalam perangnya. Dan perang tanding tidak pernah kalah. Namun ya, dengan cara licik, tadi tiba-tiba disergap. Nah, tayyib, wafat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Diteruskan khilafahnya oleh putranya Al-Hasan. Nah, Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Lanjut fitnah itu antara Al-Hasan dengan Muawiyah. Sampai pada tahap, ya, hampir terjadi perang besar. Di belakang Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, pasukan yang berjubel-jubel bagaikan, ya, pegunungan yang berderet-deret. Nah, di belakang Muawiyah juga begitu. Kalau terjadi perang, habis kaum muslimin. Nah, habis kaum muslimin. Tayyib. Kemudian salah satu sahabat menyampaikan kepada Al-Hasan riwayat yang dia dengar dari kakeknya, itu Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna bini hadza sayyid," sesungguhnya putraku ini Al-Hasan ini seorang pemimpin besar. "Fala'allallaha yuslihu baina fi'ataini 'azimataini fala'allallaha yuslihu bihi baina fi'ataini 'azimataini." Ya, semoga Allah akan mendamaikan dua pasukan besar yang bertikai, kelompok besar yang bertikai dengan sebab dia. Mendengar hadis itu, Al-Hasan radhiyallahu taala anhu mengalah dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Dia mundur. Tidak terjadi perang, alhamdulillah, terhindar. Nah, itu yang dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, menunjukkan bahwa Al-Hasan pemimpin besar. Ini butuh seorang yang, ya, berjiwa besar, pemimpin besar yang bisa melakukan ini. Demi untuk menghindari fitnah besar di antara kaum muslimin, mundur dia. Serahkan kepada Muawiyah. Akhirnya sejak itulah Muawiyah yang berkuasa. Naam, dan pemerintahnya di Syam. Tayyib. Nah, ini. Ini cara yang keberapa tadi? Yang kelima. Nah, dan dengan mengalahnya Hasan Al-Hasan tadi dan Muawiyah menjadi penguasa, berhenti fitnah itu, alhamdulillah. Berakhir fitnah tersebut. Tayyib. Kemudian yang keenam, yang terakhir, disebutkan oleh Syekh Ubaid, seseorang merebut kekuasaan secara paksa dengan pemberontakan, dengan kekuatan, ya, al-ghalabah wal-qahr, merebut kekuasaan secara paksa dengan kekuatan pasukan senjata yang dimilikinya, merebut kekuasaan dengan itu, al-ghalab wal-qahr. Nah, barang siapa berhasil mengalahkan amir yang bertahta, merebut kekuasaan darinya dengan kekuatan yang dimilikinya, merebutnya dan cara memberontak, dan dia yang menang, kemudian dia yang bertahta, yang berdaulat, ya, maka dia yang berkuasa. Setelah itu wajib didengar dan ditaati. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis Irbad bin Sariyah riwayat At-Tirmidzi, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdan wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyyun." Aku berwasiat kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, meskipun yang berkuasa kepada kalian, terhadap kalian, abdun habasyyun, seorang budak, statusnya budak, bukan orang merdeka, dari negeri Habasyah. Nah, Etiopia, Afrika, orang hitam, budak, tidak pantas jadi penguasa, karena syarat-syarat, diantara syarat khalifah, Di antara syarat menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin, di antara syaratnya adalah harus orang yang berstatus hur, merdeka, orang merdeka. Budak tidak bisa jadi penguasa, tidak memenuhi syarat, tidak bisa dipilih. Nah, tetapi Nabi mengatakan, meskipun yang berkuasa atas kalian seorang budak Habasyi, taati dia. Nah, kenapa bisa jadi penguasa budak ini? Padahal tidak memenuhi syarat. Kata ulama, dia berhasil menjadi penguasa karena kekuatan yang dimilikinya. Dia punya pasukan, berhasil merebut kekuasaan, dan dia bertahta. Ya sudah, berlaku hadis Nabi, taati dia. Karena dia berhasil berkuasa. Nah, usikum bitaqwallah sami wa ta'ah, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Difahami? Barakallahu fikum. Naam. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Naam. Kemudian di masa kita sekarang ini, ya, ada sistem pemilihan yang muncul dari produk, ya, Eropa. Naam. Dan itu bukan dari Islam, ya, dan itu haram, yaitu sistem pemilihan umum, sistem demokrasi. Nah, ya, tetapi siapapun yang terpilih dengan sistem itu, kita mengingkari sistem itu, ya, tetapi realitas itu yang dijalankan. Nah, itu yang berlangsung. Maka siapapun yang terpilih jadi penguasa dengan sistem itu, kita selaku rakyat, ya, mendengar dan taat kepadanya selama bukan maksiat. Nah, ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Nah, bukan berarti semua kita datang ke Jakarta berbaiat begitu. Nah, sudah kita dengar tadi, ya. Nah, mulai dari metode yang pertama dan seterusnya, ya, ini sebagian orang yang menentukan, nah, memilih, yang lain secara hukum mengikut. Wah, kalau semuanya harus berangkat, nah, membaiat semua, datang semua membaiat presiden satu persatu, nah, tidak. Bukan berarti terus karena kita tidak berangkat membaiat dan menetapkan ketika dia yang terpilih, bukan berarti terus kita mengatakan saya tidak mendengar dan taat kepadanya. Nah, secara hukum kita, ya, mengikut dan berlaku kepada kita prinsip ini. Kita wajib mendengar dan taat kepada penguasa terpilih tersebut. Nah, meskipun kita mengingkari sistem itu, ya, yang bertentangan dengan Islam dan kita tidak ikut, tetapi yang terpilih, nah, dan berdaulat, kita mendengar dan taat kepadanya sebagai penguasa kita selama bukan maksiat. Difahami ini? Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan sedikit. Masalah ketiga, kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah. Ada syarat-syaratnya. Tidak mutlak. Ya, bukan ketaatan yang bersifat mutlak. Ketaatan yang bersifat mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta, dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun pemerintah, penguasa, ada syarat-syaratnya. Nah, nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskan kewajiban setiap warga negara, ya, untuk mendengar dan taat kepada kepala negaranya, kepada penguasanya, pemerintahnya, pemimpinnya, dalam perkara yang tidak mengandung maksiat. tidak dibedakan dalam syariat, tidak dibedakan dalam nas-nas tersebut, dalam dalil-dalil tersebut, dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW yang merupakan dalil dalam masalah ini, tidak dibedakan antara penguasa yang soleh dan penguasa yang fasik, yang fajir. Nah, hukum taat kepada penguasa pemerintah umum meliputi penguasa yang baik, yang adil, ya, penguasa yang soleh, maupun penguasa yang zalim terhadap rakyatnya, yang tidak adil, yang fajir, fasik, ya. Baik. Kewajiban taat tersebut ada dua syaratnya. Disebutkan oleh Syekhuna Ubaid al-Jabiri hafizahullah dalam syarah usul sunnah Ghiras al-Jannah. Nah, pada halaman 96 kata Syekh Ubaid, kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa, dipersyaratkan dua syarat. Syarat yang pertama, ketaatan itu bukan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu bukan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam hal melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dibenarkan demi menaati penguasa kemudian menyelisihi dan bermaksiat kepada penguasa-penguasa itu dan penguasa alam semesta seluruhnya. Di atas penguasa itu ada penguasa. Penguasa tertinggi, penguasa alam semesta ini. Nah, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita menuruti, ya, makhluk meskipun dia penguasa, kemudian kita bermaksiat kepada penguasa, penguasa kita dan penguasa alam semesta, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, Tuhan kita. Nah, yang wajib kita taat secara mutlak. Ini yang pertama. Jadi ketaatan itu tidak dalam hal maksiat. Apa saja rinciannya? Bentuk-bentuk ketaatan yang tidak mengandung maksiat, ada rincian, kita akan pelajari nanti. Yang jelas dipegang dulu, tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara itu. Nah, yang kedua, kata Syekh Ubaid, apa yang diperintahkan oleh penguasa mampu dikerjakan. Apabila di luar kemampuan kita mengerjakannya, perintahnya, ada kelonggaran dalam hal itu. Nah, kita tidak dibebani melakukan sesuatu di luar kemampuan. Yang namanya kewajiban itu diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan. Kita tahu bersama ayat, ya. Tayyib. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian dalam melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan. Nah, di sini Syekh Ubaid menyebutkan dalil untuk syarat yang kedua, bahwa apa yang diperintahkan oleh penguasa mampu dilakukan. Apabila di luar kemampuan, terdapat kelonggaran dalam hal itu, kata beliau. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Al-Baqarah ayat 286. Ini dalil yang beliau sebutkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa, suatu diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah. Kemudian Syekh Ubaid menutup penjelasannya untuk syarat yang kedua. Namun, kata Syekh Ubaid, namun jika kita dipaksa oleh penguasa padahal sebenarnya kita tidak mampu, tetapi kita dipaksa dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, apa yang bisa kita lakukan setelah itu? Ini perkaranya lain jika sudah sifatnya pemaksaan. Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baik. Nah, ini dua syarat, na'am, yang perlu kita ketahui. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan ya kewajiban taat kepada pemerintah selama bukan maksiat, na'am, dari Al-Quran dan Sunnah akan kita pelajari insyaAllah pada pertemuan berikutnya, mengingat waktu ya yang terbatas dan tidak memungkinkan, na'am, untuk kita bahas pada majlis ini, pada pertemuan ini. Jazakumullah khairan. Tafadhal. Subhanallah bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.